Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat kesehatan, pertolongan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita bisa mengarungi hidup yang singkat tapi berliku-liku ini. Dengannya kita bisa menghadapi bermacam cobaan dan ujian yang tentunya hidup ini tidak bisa lepas dari bermacam ujian dan cobaan tersebut. Alhamdulillah, awalan wa akhira wa zahiran wa batinan. Kemudian salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah Ahli Sunnah yang kita sadur dari kitab Al-Bibana an Usulid Diyanah karya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Pembahasan yang terakhir yang kita bahas sebelumnya adalah tentang akidah Ahli Sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya bahwa kaum muslimin meyakini bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi. Oleh kerana itu wajib kita mencintai mereka serta mendoakan kebaikan, menebarkan kemuliaan dan keutamaan mereka. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Kendati di antara mereka juga memiliki perbedaan dalam tingkatan dan derajat kemuliaan tersebut, tapi mereka semua adalah orang-orang yang mulia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita meyakini keutamaan dan kemuliaan mereka, mencintai mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka dan menebarkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan mereka. Yang paling utama, yang paling mulia dari kalangan mereka adalah Khulafa' ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Ali, kemudian para sahabat yang dijamin masuk surga, atau sisa dari para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu atau semua mereka wajib kita cintai. Tapi kita tidak boleh mengkultuskan mereka. Dan tidak ada permusuhan atau kebencian di antara para sahabat dan keluarga Nabi, yaitu Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang masih berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah tentang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Waqala al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah, wa nashhadu bil jannati lil asharati alladhina shahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha. Dan kita bersaksi bil jannah, yaitu meyakini surga bagi 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nah, jadi di antara akidah Ahli Sunnah bahwa para sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, maka kita juga meyakini dan mengimani hal itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Adapun mereka yang tidak mendapatkan persaksian itu atau jaminan tersebut, kita mengimani bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menjanjikan surga bagi mereka. Akan tetapi jaminan satu persatu secara individu ini tidak bisa direkayasa. Ini hanya sesuai dengan dalil. Bila terdapat dalil yang sahih, maka kita meyakini sesuai dengan dalil tersebut. Berkaitan dengan hal ini, ada para sahabat, 10 orang para sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Dan itu wajib kita yakini. Karena Rasul menyebutkan mereka ya di dalam sebuah hadis secara kolektif. Ya. Hadis tersebut hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Qala radhiyallahu an Ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu yaqul asharatun fil jannah, annabiyyu fil jannah, wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa'd ibn Malik fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa law syi'tu la sammaytu al-'ashira. Qala fa qalu man hu? Qala Sa'id ibn Zaid. Wa qala lamashhadu rajulin minhum ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yaghbaru bihi wa yaghbaru minhu wajhuhu khairun min 'amali ahadikum walau umira umra nuhin. Rawahu Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya hadis sahih. Artinya Sa'id bin Zaid meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mendengar beliau bersabda, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. An-nabiyyu fil jannah. Nabi dijamin masuk surga. Abu Bakar di dalam surga. Umar di dalam surga. Uthman di dalam surga. Ali dijamin masuk surga. Talha dijamin masuk surga. Zubair dijamin masuk surga. Sa'id atau Sa'd bin Malik dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga. Kemudian kata beliau, kalau aku ingin menyebutkan yang ke-10, maka niscaya akan aku sebutkan. Para sahabat bertanya, siapa mereka atau siapa dia? Sa'id bin Zaid menjawab, yaitu Sa'id atau Sa'id bin Zaid menjawab. Artinya beliau yang merawikan hadis ini, beliau tidak ingin langsung menyebutkan namanya. Dan dia mendengar bahwa Rasul memberikan jaminan bagi dia, Sa'id bin Zaid. Maka beliau sebutkan, kalau seandainya aku ingin menyebutkan yang ke-10, aku akan sebutkan. Ya. Para sahabat bertanya, siapa dia? Maka dia menjawab, Sa'id bin Zaid, dia sendiri. Yaitu, dijamin masuk surga oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, lamashhadu rajulin minhum. Ya, kebersamaan salah seorang dari sahabat, ya, bersama Rasulullah, dan kebersamaan tersebut yang membuat wajah mereka terkena debu dalam perperangan atau dalam beramal memperjuangkan Islam, itu kata beliau lebih baik dari amalan salah seorang kalian walau dia itu, ya, diberi umur oleh Allah sebanyak umur atau semasa umur Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Kalau seandainya ada seseorang di kalangan umat ini hidup, ya, sepanjang umur Nabi Nuh alaihissalam, maka kebersamaan, keberadaan salah seorang sahabat Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam kondisi tersebut dia berjihad, beramal bersama Rasul sehingga wajahnya penuh dengan debu dalam berjuang, berjihad di jalan Allah, itu lebih baik dari amalan seseorang, salah seorang dari kita, kendati dia umurnya, ya, sama dengan umur Nabi Nuh alaihissalam. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjamin mereka yang 10 tersebut, yaitu masuk surga. Dan juga di sini Nabi menyebutkan an-nabiyyu fil jannah. Ini juga jaminan bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ini menjelaskan kebatilan apa yang dikatakan oleh sebagian bahwa Nabi pun tidak bisa dijamin masuk surga, berdalil dengan hadis i'lamu fa innahu lan yudkhila ahadakum al-jannata amalu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Ketahuilah tidaklah salah seorang lain yang akan masuk surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya juga, engkau ya Rasulullah, juga saya, kecuali bila Allah merahmati dan mengampuni dosaku. Mereka berdalil, ini juga hadis menjelaskan tidak ada jaminan bagi Nabi masuk surga. Dan ini jelas pemahaman yang keliru. Karena dalam memahami hadis, kita harus mengumpulkan hadis atau riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal ini. Hadis ini menjelaskan Nabi dalam surga. Kemudian hadisnya menjelaskan, naam, tidak seorang pun dari kita yang akan masuk surga hanya semata-mata dengan amalannya. Kenapa demikian? Karena amalan tidak cukup, ya, menjadi sebab utama. Tapi yang menjadi sebab utama adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan rahmat kecuali dengan beramal. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, jadi kita meyakini hal itu. Nam, ada juga para sahabat yang lain yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis yang lain seperti Ukasha bin Mihsan. Beliau tatkala Rasul menyebutkan bahwa ada dari umat ini 70,000, 70,000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya, maka Ukasha bin Mihsan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan menjadi salah seorang dari mereka. Maka Rasul mengatakan, anta minhum. Naam. Engkau wahai Ukasha bin Mihsan atau bin Mihsan, salah seorang dari 70,000 yang masuk surga tanpa diazab dan tanpa dihisab. Selanjutnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari menjelaskan, wa natawalla sa'ira ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nakuffu amma shajara bainahum. Kata beliau, kita berloyalitas kepada seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak ikut serta dalam membicarakan perbedaan atau perselisihan yang terjadi di antara mereka. Apa maksudnya para pemirsa? Bahwa semua para sahabat Nabi adalah orang yang mendapat jaminan masuk surga. Kendati secara individu, ya, secara personnya itu ada hadis-hadis yang menyebutkan langsung disebutkan satu persatu namanya. Oleh karena itu, wajib kita berloyalitas. Dan konsekuensi dari berloyalitas kepada mereka adalah mencintai para sahabat. Mencintai para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Memohon keampunan, kerahmatan dan keridhaan bagi mereka. Ya. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tulus hatinya, bersih hatinya, dan juga bersih lisannya terhadap para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka bersih dan suci dari kedengkian, hasad, ya, kebencian terhadap sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lisan mereka juga bersih dari celaan dan cercaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sifat orang-orang beriman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin wal Anshar, mereka mengatakan, berdoa, ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang seiman yang telah mendahului kami. Dan jangan dijadikan dalam hati kami kebencian terhadap para sahabat, terhadap mereka. Nah, karena ayat ini redaksinya adalah setelah menyebutkan tentang Muhajirin wal Anshar. Setelah itu Allah menyebutkan orang-orang yang datang sepeninggal mereka sampai hari kiamat. Mereka memiliki dua sifat. Yang pertama, hati mereka bersih dari kedengkian terhadap para sahabat. Yang kedua adalah mereka itu lisannya bersih dari celaan dan cercaan. Itulah orang-orang yang beriman, ya, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi, konsekuensi dari berloyalitas adalah mencintai para sahabat. Karena tidak ada yang mencintai para sahabat kecuali orang yang beriman. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang beriman itu dari kalangan laki dan wanita, mereka adalah saling mencintai satu dengan yang lain karena mereka adalah wali, ya, bagi yang lain, ya, saudara bagi yang lain, yang konsekuensinya saling mencintai, saling menghormati, mendoakan kebaikan, saling tolong-menolong. Qala subhanahu wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki dan wanita, sebagian mereka adalah wali, ya, penolong, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mencintai orang-orang Ansar. Dan tanda kemunafikan adalah membenci mereka. Apakah hanya ini khusus bagi orang-orang Ansar saja? Tidak, para pemirsa. Ya. Akan tetapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan keutamaan dan kedudukan kaum Ansar, sementara kaum Muhajirin tidak diragukan kedudukannya. Intinya, tidaklah ada yang mencintai mereka kecuali hanya orang beriman, dan tidaklah ada yang membenci mereka kecuali orang munafikin, kalangan Muhajirin wal Ansar. Naam. Dan hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan kecintaan, kewajiban kita untuk mencintai para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ansar tidaklah ada yang mencintai mereka kecuali seorang yang beriman. Dan tidaklah ada yang membenci mereka kecuali orang-orang yang munafik, orang munafik. Dan barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintai dia. Dan barang siapa yang membenci mereka, Allah akan membencinya. Maka kita meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa orang-orang yang membenci sahabat itu orang yang paling dibenci oleh Allah. Orang-orang yang menghina sahabat adalah orang-orang yang celaka. Orang yang akan dibenci oleh Allah. Orang yang akan dihinakan oleh Allah. Orang yang akan dibinasakan oleh Allah. Karena Allah membenci. Ya. Karena Allah telah mencintai mereka. Dan Allah membenci orang-orang yang membenci mereka. Kita beriman kepada Allah. Dan konsekuensi dari iman kepada Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kita beriman kepada Rasul. Konsekuensi iman kepada Rasul adalah mencintai apa yang dicintai atau orang yang dicintai oleh Rasul. Dan tidak diragukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mencintai sahabat yang mulia. Sungguh telah mencintai seluruh para sahabat. Bahkan Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Sahabat Nabi tidak ada yang kecuali Muhajirin wal Ansar. Allah menjelaskan dalam Al-Quran dan banyak ayat, dan ini telah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya, ayat-ayat menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, keridhaan Allah terhadap mereka. Di antaranya ayat yang sering kita dengar tentang keutamaan para sahabat, ya, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kaum muhajirin, generasi yang awal, yang pertama dari umat ini, dari kalangan muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, biihsan, mengikuti dalam kebaikan. Jaminan mereka apa? رَضِيَ anhum wa وَرَضُوَعَنْ. Allah ridha kepada mereka. Ya. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah janjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bermacam sungai dalam surga yang akan menjadi kenikmatan bagi mereka. Kemudian mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah dalam hal ini, wa nakuffu amma syajara bainahum, bahwa kita menahan diri dari mencampuri, ikut ya mencampuri, membahas, menyibukkan diri untuk membahas, menghukumi mereka dalam hal-hal atau perbedaan, perselisihan yang terjadi di antara mereka. Merupakan akidah Ahli Sunnah, dan ini merupakan konsensus ijma Ahli Sunnah, bahwa Ahli Sunnah tidak ikut campur dalam membahas, ya, memperdebatkan atau mengkaji perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, seolah-olah mereka menjadi hakim, ingin menghakimi di antara mereka. Tidak, ini bukan akidah Ahli Sunnah. Mereka mengatakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka adalah umat, generasi manusia yang telah berlalu. Mereka akan mendapatkan kebaikan dari perbuatan dan usaha mereka, dan kalian juga akan mempertanggungjawabkan perbuatan dan juga amalan kalian, dan kalian tidak diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan mereka. Ini yang pertama. Ini yang pertama yang harus kita yakini. Kemudian yang selanjutnya, kenapa Ahli Sunnah wal Jamaah tidak ikut yang menyibukkan diri dalam membahas tentang perbedaan yang terjadi, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat? Karena pertama, kita meyakini mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah, dijamin oleh Allah surga bagi mereka. Perbedaan, perselisihan yang terjadi di antara mereka bukan disebabkan unsur kesengajaan untuk menyelisih kebenaran, tidak. Tapi disebabkan mereka ahli ijtihad, mereka memiliki keahlian untuk berijtihad, sehingga mereka berijtihad mencari kebenaran. Tapi di antara mereka ada yang benar dalam ijtihadnya dan ada yang menyelisih kebenaran ijtihadnya. Ada di antara mereka yang lebih dekat pada kebenaran dalam ijtihadnya, dan ada yang mungkin yang lebih jauh dari kebenaran. Kedua-duanya dalam kondisi apapun, baik dia benar dalam ijtihadnya atau keliru, semuanya mendapatkan pahala. Yang benar mendapatkan dua pahalanya, dan yang satu mendapatkan, yang keliru dalam ijtihadnya mendapatkan satu pahala. Ijtihadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila seorang hakim berijtihad karena dia memiliki keahlian untuk berijtihad, maka jika dia benar ijtihadnya mendapatkan dua pahala. Pahala ijtihadnya, yang kedua pahala kebenaran. Dia sesuai dengan kebenaran. Adapun jika keliru, maka dia mendapatkan satu pahala karena dia telah berijtihad. Allah membalas ijtihadnya dengan kebaikan. Nah, para sahabat semuanya ahli ijtihad. Ini wajib kita yakini. Kemudian perkara yang ketiga, kenapa kita tidak menyibukkan diri ya mengkaji, membahas tentang perbedaan tersebut? Kita harus mengintrospeksi dan tahu diri, siapa kita, siapa saya, siapa anda, dan siapa kita yang memberanikan diri untuk membahas, mengkaji, mengkritisi. Mereka dijamin oleh Allah surga, dipuji oleh Allah. Bukan berarti mereka maksum, bukan berarti mereka suci dari dosa. Tapi kesalahan mereka itu telah melebur dalam lautan atau samudera kebaikan mereka. Lalu kita siapa? Ya. Tadi jelaskan oleh Sa'id bin Zaid, ya, keberadaan mereka bersama Rasulullah walau satu detik, ya, itu lebih baik dari amalan kita. Dan sebagai riwayat Ibnu Abbas mengatakan lebih baik daripada amalan kita 40 tahun atau sepanjang umur kita. Begitu juga kebersamaan mereka bersama Rasulullah, keberadaan mereka bersama Rasulullah berjihad, ya, kesulitan mereka hadapi, kesabaran sampai wajah dan tubuh mereka dipenuhi dengan debu dalam perjuangan, ya, peperangan, berjihad, menegakkan kalimat-kalimat Allah, menegakkan agama Allah, ya, itu kata beliau lebih baik dari amalan salah seorang kita, kendati kita beramal selama mungkin sepanjang umur Nabi Nuh, ya, 950 tahun. Lalu siapa kita? Amal kita yang udah pas-pasan, kemudian akidah pemahaman kita dan melenceng, manhajnya udah melenceng, akidahnya udah rusak, amalannya juga banyak dicampuri perbuatan bid'ah dan waliyazu billah, banyak maksiatnya, ya. Enggak pernah mungkin baca Al-Qur'an, mungkin mungkin baca Al-Qur'an enggak lurus bacaannya, salatnya enggak beres, ya. Lalu ingin menghakimi para sahabat. Keilmuannya sumbernya filsafat Ahlul Kalam, pemikiran liberal dan sekuler, ingin menghakimi para sahabat. Ya subhanallah. Ini orang yang tidak tahu diri. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang terjadinya perbedaan atau fitnah, peperangan yang terjadi zaman para sahabat, itu kata para ulama tidak keluar dari tiga kategori. Yang pertama, kebanyakan adalah kebohongan yang menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat, ya. Riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab tarikh, kitab sejarah, ya, itu kebanyakannya kebohongan. Dan ya, pelopor utama dalam membuat kebohongan tentang para sahabat tersebut, riwayat tersebut, adalah orang-orang Syiah dan Rafidhah. Ini dalam deretan yang paling pertama, orang yang number one, ya, tingkatan yang pertama dalam membuat kebohongan dan memasukkan riwayat-riwayat tersebut, ya, demi menjelekkan para sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, riwayat-riwayat tersebut tidak lagi utuh, udah terjadi manipulasi, ditambah dan dikurangi. Ini juga tugas mereka atau kerja mereka. Ditambah dan dikurang, tidak utuh lagi sebagaimana kejadian yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir kata para ulama, kalaupun itu sahih, benar itu terjadi. Naam, kita tidak memungkiri terjadi. Ya. Terjadi seperti ya. Terjadi fitnah ya Ma'rakatul Jamal atau juga tentang masalah Siffin ya. Antara kubu Ali dan juga Muawiyah radhiyallahu anhu dan sahabat ajmain. Ya, itu terjadi, benar. Tapi telah banyak riwayat-riwayat yang dipalsukan, ditambah-tambah, yang tujuannya ingin menjelekkan para sahabat salah seorang mereka, atau ingin mengkultuskan salah seorang dari mereka. Ya. Dan ini kerjanya orang-orang Syiah dan Rafidhah. Nah, kendati itu benar, akan tetapi kata para ulama, mereka itu juga ma'dzur, dimaafkan. Kenapa? Karena mereka berijtihad. Mereka berijtihad. Dan kalau mereka ijtihadnya benar, mendapat dua pahala. Kalaupun salah ijtihadnya, itu mereka mendapatkan satu keutamaan, satu pahala. Dan kesalahan mereka itu, bila dibandingkan dengan lautan dan samudera kebaikan mereka, tidak ada perbandingan sama sekali. Ya, jihad mereka, pengorbanan mereka, jiwa, raga, harta, keluarga, anak, ya, semua mereka korbankan untuk agama Allah, memperjuangkan Rasulullah. Ya. Berkat perjuangan mereka para sahabat sampai Islam ini kepada kita. Nah, dan mereka tidak maksum. Mereka tidak suci karena manusia, enggak ada yang suci kecuali Rasulullah. Nabi. Dan itu pun dalam hal-hal dosa kecil, terkadang Nabi ya melakukannya, tapi langsung dibenarkan oleh Allah, diperingatkan oleh Allah. Tapi dalam masalah risalah, agama, dan masalah kesyirikan, kebohongan, itu boleh maksum. Ya, apalagi para sahabat. Ya, tapi mereka orang-orang yang mulia. Kesalahan mereka, kalau itu pun salah, ya, karena mereka tidak maksum, itu telah melebur. Ya, dalam samudra kebaikan mereka. Saya katakan samudra bukan lautan kebaikan, samudra kebaikan mereka. Karena satu detik saja bersama Rasulullah tidak bisa dibandingkan, tidak ada perbandingan dengan kondisi kita atau siapapun yang datang dari umat Islam sampai hari kiamat. Oleh karena itu sungguh sangat ya indah sekali perkataan Imam Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz, beliau ditanya, lihat bagaimana para salafus soleh. Umar bin Abdul Aziz ditanya tentang Ali wa Uthman wa Siffin, yaitu apa yang terjadi zaman Ali, dan juga tentang fitnah yang menimpa Uthman radhiyallahu anhum, dan juga tentang Ma'rakatus Siffin ya, antara kubu Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu anis sahabat ajma'in. Beliau ditanya tentang hal itu, wa makana bainahu, apa yang terjadi di antara mereka. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Ini yang harus menjadi jawaban kita dan sikap kita. Simak, perhatikan, tulis ini, jawaban ini. Ya, kalau kita mendapatkan orang-orang yang bicara, menjelek-jelekkan para sahabat, oh ini terjadi Ma'rakatus Siffin, kerakusan tentang kekuasaan, kata mereka macam-macam ya. Kebohongan-kebohongan dibuat atas nama para sahabat, berkenaan unsur politik, macam-macam kata mereka. Ya, jawab dengan perkataan dan jawaban Umar bin Abdul Aziz ini. Kata beliau, tilka dima'un kaffallahu yadi anha wa ana akrahu an aghmisa lisani fiha. Apa maksudnya? Kata beliau, itu adalah darah yang telah tertumpah dan Allah selamatkan tangan saya, selamatkan diri saya untuk ikut campur dalam pertumpahan darah itu. Maka saya tidak menginginkan, saya membenci untuk mengotori lisan saya untuk ikut campur dalam hal itu. Pernah salah seorang kita menyaksikan hal itu? Pernah salah seorang kita hidup zaman tersebut? Enggak pernah. Lalu kenapa kita ingin juga mencampuri lisan kita, mengotori lisan kita dengan menggubris atau membahas, menyibukkan diri? Urus diri kita sendiri lebih baik. Ya, urusi diri kita betapa banyak dosa yang kita lakukan. Ya, kewajiban yang kita tinggalkan, sholat yang malas, baca Quran nggak pernah. Ya, keimanan pas-pasan saja. Ya, sholat pernah bolong-bolong, sholat subuh malas. Ya, apalagi sholat-sholat yang lain. Lalu kita ingin menghakimi mereka. Subhanallah, nggak tahu diri kita kalau seperti ini. Ya, oleh karena itu inilah pertanda kemuliaan Umar bin Abdul Aziz dan juga ulama-ulama yang lain. Ya, darah yang tertumpah di zaman mereka itu Allah selamatkan kita, tidak ikut campur kita, diri kita dan tangan tidak ikut campur mengangkat pedang dan senjata untuk saling terjadi pembunuhan. Ya, lalu kenapa kita harus memberanikan atau mengotori lisan kita dari membahas, mengkaji, ya, atau mengkritisi? Maka jelas ini adalah sikap yang tentu tidak pantas, bahkan sikap yang sangat keliru. Para pemirsa rahimakumullah, dan juga mari simak perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau, ditanya tentang perbedaan peperangan terjadi antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajma'in. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Imam Ahmad, siapa kita Imam Ahmad? Ya, siapa kita dibandingkan dengan Imam Ahmad yang umat telah sepakat beliau ulama ahli sunnah, Imam ahli sunnah. Ya, enggak ada yang meragukan hal itu. Kecuali orang tidak kenal Islam, kecuali orang tidak kenal akidah ahli sunnah. Ya, kata beliau, beliau ditanya tentang perbedaan perselisihan terjadi antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajmain. Faqala, jawab beliau, ma aqulu fiha illa al-husna rahimahumullah. Kata beliau, tiada lain yang aku sampaikan, aku ucapkan tentang mereka, tentang hal ini yang terjadi di antara mereka berdua, kecuali hanya kebaikan, kecuali yang terbaik. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Lihat perkataan Imam Ahmad. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan tadi, maka para ulama ahli sunnah dari dahulu sampai sekarang sepakat, mereka apabila disebut para sahabat dan ingin membahas tentang perbedaan di kalangan mereka, mereka menahan diri, menahan lisan. Dan ini sesuai dengan wasiat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa idza dzukira ashhabi fa amsiku. Apabila para sahabatku dibicarakan, maka tahan lisan kalian. Apa maksudnya dibicarakan dengan hal-hal dalam perkara yang negatif? Ya. Tapi kalau berbicara tentang para sahabat, menyebutkan keutamaannya, kemuliaannya, perjuangan mereka, ya, maka hal ini wajib kita sampaikan. Bahkan harus kita sampaikan. Terlebih lagi bila muncul orang-orang yang mencela, menghina para sahabat, bahkan sampai mengkafirkan. Oleh zaman sekarang ini banyak orang-orang yang berani karena kebodohan, ya, dia karena tipisnya iman dan akidahnya, atau mungkin dia betul musuh-musuh munafikin, ya, yang membenci Islam, maka mereka menebarkan bermacam, ya, kejelekan-kejelekan tentang para sahabat, ya. Akan tapi mereka bermesraan dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafirin, dari kalangan Yahud dan Nasara, ya. Maka wajib kita menebarkan kebaikan mereka, disampaikan di majlis-majlis, pengajian-pengajian, bahkan dibacakan ayat tentang keutamaan-keutamaan para sahabat, ya, dan kewajiban kita untuk mencintai mereka. Dan ini akidah Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang menunjukkan akan kecintaan mereka kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari aidan dalam kitab Ibana ini juga, dalam pembahasan yang akan dijelaskan pada pembahasan-pembahasan yang akan datang, menyebutkan juga bahwa qala rahimahullah, wa amma ma jara baina Ali wa Zubair wa Aisyah radhiyallahu anhum Fa innama kana an ta'wilin wa ijtihad. Wa aliyun al-imam wa kulluhum min ahli al-ijtihad. Wa qad shahida lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bil jannah. Padalla ala annahum kulluhum kanu ala haqqin fi ijtihadihim. Adapun yang terjadi antara Ali dan Zubair wa Aisyah, ya, terkait dengan orang Jamal, ya. Kemudian juga yang terjadi antara Ali dan Mu'ayyad dan pernah Siffin, bahwa hal itu semata-mata disebabkan ta'wil dan ijtihad, penafsiran dan ijtihad. Jadi mereka semuanya, ya, ingin mencari al-haq. Dan tidak ada tujuan ingin perang. Tidak ada tujuan ingin pertumpahan darah, tidak. Tidak ada tujuan ingin mencari kekuasaan, tidak ada. Tapi di sinilah orang-orang munafikin, para provokator bermain, ya. Mereka di sini dengan kondisi fitnah yang seperti itu, mereka bermain, menebarkan fitnah. Jadi, mereka yang memulai, ya. Mereka menyalakan api fitnah itu. Maka terjadilah perangan itu. Para sahabat berijtihad. Az-Zubair mengakui bahwa Ali adalah seorang khalifah. Aisyah begitu juga. Kedatangan mereka ke Madinah, ya, bukan untuk memerangi Ali, tapi ingin sulh, ingin mendamaikan, ingin meluruskan permasalahan yang terjadi, ingin menjelaskan, bukan ingin ikut dalam peperangan atau ingin menghujat atau mungkin kudeta terhadap Ali. Tidak, mereka bersahabat. Ya, na'am. Kemudian, dan Ali adalah imam, seorang khalifah, dan mereka semua ahli ijtihad. Aisyah ahli ijtihad, Zubair ahli ijtihad. Wa qad syahida lahum an-nabi sambil jannah. Nabi telah menjamin mereka masuk surga. Ini menunjukkan bahwa mereka semuanya berada di atas kebenaran dalam ijtihad tersebut. Begitu juga kata beliau, wa kadza likama jara baina Aliyyin wa Muawiyah radhiyallahu anhuma kana ala ta'wilin wa ijtihad. Wa kullu sahabati a'immatun ma'mununa ghairu muttahamina fid dini wa qad athna Allahu wa rasuluhu ala jami'ihim wa ta'abbadana bi tawqirihim wa ta'dhimihim wa mualatihim wa tabarri min kulli man yantaqisu ahadan minhum radiyallahu anhum ajma'in. Ya, itu perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari. Begitu juga yang terjadi di antara Muawiyah dan Ali, itu juga berdasarkan ta'wil, penafsiran dan juga ijtihad mereka. Dan seluruh para sahabat Nabi adalah para a'immah yang terpercaya, yang amanah. Mereka tidak, ya, tidak diragukan tentang agama dan juga kebenaran atau tentang kebaikan mereka dalam agama ini. Dan Allah telah memuji mereka. Begitu juga Rasul secara keseluruhan. Dan Allah memerintahkan kita untuk memuliakan mereka, menghormati mereka, dan juga berloyalitas, mencintai mereka dan berlepas diri dari semua orang-orang yang mencela salah seorang dari sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai mereka semua. Itu perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab Al-Ibana juga. Ini menunjukkan pada kita, ya, pada sebuah kesimpulan bahwa wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat dan hal-hal yang terjadi di kalangan mereka. Maka kita tidak menyibukkan diri tentang terjadinya pertumpahan darah, peperangan yang terjadi antara mereka. Itu fitnah yang masing-masing mereka, ya, berijtihad, ingin mencari kebenaran, ya. Tapi Allah mentakdirkan itu terjadi, ya. Bukan ada unsur kesengajaan untuk menyisih kebenaran, tidak sama sekali. Ini persepsi yang harus kita pahami, persepsi pemahaman yang harus kita jelaskan kepada umat, ya. Kemudian juga di dalam kita membaca sejarah Islam tentang khususnya, ya, tentang para sahabat Nabi, kita harus berhati-hati. Di zaman sekarang ini banyak, ya, manipulasi sejarah. Banyak kebohongan yang ditebarkan dalam sejarah-sejarah Islam. Sehingga mereka yang tidak memiliki keahlian dan tidak memahami, ya, dan tidak memahami akidah Ahlussunnah dan prinsip-prinsip Ahlussunnah dalam hal ini, mereka akan tertipu atau tergelincir dalam kebatilan dan kesesatan. Karena tidak memahami prinsip-prinsip dasar dalam membicarakan atau dalam mengkaji sejarah para sahabat Nabi. Nah, intinya kita berhati-hati bahwa landasan utama dalam hal ini kita harus meyakini Allah itu Maha benar dan telah memuji mereka, telah meridhai mereka, dan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu tidak akan dimurkai oleh Allah. Lalu terjadi perbedaan di antara mereka, perselisihan itu karena ijtihad, dan itu tidak akan bisa menghapuskan atau melenyapkan, menghilangkan kebaikan mereka dan sifat keridhaan yang telah dijamin oleh Allah bagi mereka. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Kemudian di dalam hal ini juga aqidah ahli sunnah wa nadinu bi anna al-a'immata al-arba'ata khulafa'u rashiduna mahdiyuna fudala la yuwazihim fil fadli ghairuhum. Dan kita meyakini sebagai agama bahwa imam-imam yang empat, atau imam yang empat itu yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali adalah khalifah Nabi, khalifah, ya, khulafa, para pemimpin yang rasyidun, yang baik, yang berada atas kebenaran, mahdiyun, yang mendapat petunjuk, fudala, yang utama, yang mulia. Tidak ada seorang pun dari selain mereka yang bisa menyamai, menandingi, ya, derajat dan keutamaan mereka. Naam, siapa yang akan bisa menandingi? Siapa yang akan bisa menyamai keutamaan mereka? Siapa yang akan bisa melebihi keutamaan mereka? Sebagian disampaikan tadi, satu menit, satu detik saja mereka bersama Rasulullah sallallahu Nabi khalifah yang meneruskan dan khilafah nubuwah sebagai yang telah dijelaskan, karena khilafatun nubuwah 30 sana, ya, khalifah kepemimpinan yang meneruskan kepemimpinan Nabi yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali itu selama 30 tahun, ya. Kemudian mereka itu adalah para khulafa yang rasyidun, berada di atas kebenaran. Kemudian mereka mahdiyun, yang mendapatkan hidayah. Mereka memiliki dua sifat. Al-mahdiyun yaitu berada atas hidayah, petunjuk. Mereka mengenal kebenaran. Yang kedua rasyidun, mereka yang mengamalkan al-haq, berada di atas kebenaran, berada di atas petunjuk. Itulah mereka. Mereka adalah orang yang mulia. Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang tergantung kepada keilmuan dia tentang hidayah petunjuk, dan dia mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupannya. Para sahabat adalah orang yang memiliki dua sifat tersebut. Mereka berilmu dan mereka orang-orang yang telah mengamalkan ilmunya. Mahdiyun, berada atas petunjuk, mengenal al-haq. Rashidun, mereka yang berada atas al-haq dan mengamalkannya. Itulah sifat para sahabat Nabi SAW. Mereka orang yang utama, orang yang mulia. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Alaikum bisunnati. Sebelumnya beliau menyampaikan fa innahu may ya'is minkum fa sayur ikhtilafan katsira. Wahai para sahabatku, barang siapa di antara kalian yang akan hidup sepeninggalku akan melihat perbedaan, perpecahan, pertentangan yang sangat banyak sekali. Bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluar dari menghadapi hal itu? Nabi menjelaskan, qala sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnahku, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa. Siapa mereka? Ar-rasyidin al mahdiyyin, ini sifat mereka, ar-rasyid, yang berada atas al-haq, kebenaran mereka amalkan. Al-mahdiin, mendapat petunjuk, yang mereka mengenal al-haq. Mereka berilmu dan beramal. Itulah para sahabat. Ya. Itu juga sifat para nabi. Mereka ulil aidi wal absar. Ya, mereka orang-orang yang memiliki semangat untuk mengamalkan kebenaran dan memiliki ilmu tentang kebenaran. Begitu juga para sahabat Nabi, ar-rasyidun al-mahdiyun. Mereka yang mengamalkan ilmunya dan mereka yang memiliki ilmu yang benar. Maka tidak seorang pun yang bisa menandingi keutamaan mereka, Ya, jangankan melebihi, menyamai saja atau mendekati tidak akan mungkin, apalagi menyamai atau apalagi melebihi. Siapa kita? Ya, dan siapa mereka? Tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa selamat. Tapi para sahabat telah dijamin oleh Allah surga bagi mereka karena mereka meninggal dalam kebaikan, meninggal husnul khatimah. Ya, maka Allah ridha kepada mereka. Maka para muslim atau para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, mari kita introspeksi diri. Sibukkan diri kita dengan membenahi diri. Jangan kita menyibukkan diri dengan membahas, mengkaji hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, baik dunia atau akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan semakin menambah keimanan, keyakinan dan kecintaan kita kepada para sahabat Nabi, ya radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajma'in. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Naam, wallahu a'lam. Naam, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua, dan kita mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada para sahabat dan kecintaan yang betul sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543, yang tentunya kami harapkan ya pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, jadi 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana? Ibu Ina di Sulawesi. Ibu Ina. Iya, di Sulawesi. Silakan Ibu Ina di Sulawesi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf mungkin di luar tema atau ada sedikit. Iya, dipersingkat untuk pertanyaannya, langsung ke inti pertanyaan, silahkan. Saya pernah melihat kalau padi yang akan disebar di sawah itu direndam dengan bawang merah dan ada lagi beberapa macam direndam beberapa hari. Setelah menanyakan itu, katanya untuk obat. Pertanyaannya, apakah itu suatu kesirikan? Itu untuk obat ya, seperti itu katanya ya. Iya. Dan dari tinjauan ilmu ya, dalam hal tersebut pun demikian mungkin ya. Apakah itu suatu kesirikan? Apakah saya berlebihan kalau tidak mau menyentuh hasil panen dari padi tersebut dan tidak mau memakannya? Ya, itu saja Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina di Sulawesi, bagaimana Ustaz untuk pertanyaannya, bisa dipahami Ustaz? Coba diulangi lagi pertanyaannya. Iya, tadi Ibu Ina bertanya bagaimana. Ibu Ina di Sulawesi bertanya bagaimana jika padi sebelum ditanam itu direndam dengan air bawang merah terlebih dahulu, kemudian ditebar tanaman padi tersebut untuk ditanam di sawah Ustaz. Nah, dia apakah sikap dia berlebihan? Tanam. Nah, apakah sikap dia berlebihan ketika dia tidak mau memakan hasil panen padi tersebut karena dinilai katanya tidak sesuai. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, dalam hal ini tentu masalah dunia, ini urusan dunia. Tentu yang ahlinya lebih paham dalam hal ini. Kalau seandainya terbukti secara mungkin keilmuan dalam pertanian, ya teori pertanian, benih tersebut jadi subur dengan yang seperti itu, ya ini suatu penemuan yang bermanfaat, tidak ada masalah. Tapi ternyata ya secara penelitian dalam dunia ya pertanian ternyata itu tidak ada sama sekali pengaruhnya, ya maka ditinggalkan, tidak ada manfaatnya. Ya, tapi kalau ada keyakinan bahwa inilah yang akan misalnya menjadikan ya atau menambah keberkahan atau kesuburan, tapi itu tidak ada, hakikat permasalahan tidak seperti itu, Ya, ini jelas keyakinan yang keliru. Maka dalam hal ini, kata Nabi SAW, mungkin urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang masalah urusan dunia kalian. Tanyakan pada ahlinya. Ya, kalau saat itu bermanfaat, ya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak bermanfaat, untuk apa dilakukan? Ini yang pertama. Kemudian kalau terjadi, ya telah menghasilkan, bolehkah memakan panen, apa hasil dari hasil panen tersebut? Ya, itu halal. Ya, dalam urusan dunia makanan itu pada hukumnya halal. Ya, tidak ada sama sekali yang mengharamkan, kecuali bila ada dalil yang menjelaskan tentang keharaman suatu permasalahan. Jadi kalau keyakinan-keyakinan seperti tadi, ya dengan direndam tadi, itu yang sama-sama akan mendatangkan kebekan kesuburan, ya, dan itu sampai tidak terjadi seperti itu, bukan betul seperti itu kenyataannya, maka ini jelas akidah yang keliru, yang keyakinan yang keliru dalam hal ini. Maka tinggalkan keyakinan-keyakinan seperti itu, dan tentunya boleh kita memakan dari hasil tanaman tersebut, karena pada dasarnya makanan tersebut hukumnya halal, ya, diperbolehkan kecuali bila ada yang melarang atau yang mengharamkan suatu makanan tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Ya, nah, baik, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Ina yang berada di Sulawesi. Dan selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan hamba Allah yang berada di Cileungsi Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika ada seorang da'i yang dia sangat pandai sekali menarik hati dari para pendengarnya Ustaz, namun dia selalu menyerang salah satu sahabat, yaitu Muawiyah, yang dia katakan bahwa Muawiyah adalah bukan seorang sahabat. Nah, bagaimana dengan da'i seperti ini Ustaz, apakah layak diambil ilmunya? Dan bagaimana sebenarnya kedudukan Muawiyah di dalam Islam Ustaz, dan mengapa Muawiyah selalu dijadikan pintu untuk mencaci maki sahabat yang lainnya dari kalangan orang-orang Syiah yang membenci para sahabat? Nah, terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ada seorang yang ya, da'i lah, menyampaikan ilmu Islam, tapi dia memiliki retorika yang bagus, ya, sehingga menarik hati, perhatian cara penyampaiannya. Tapi, ya, dia memiliki pemikiran dan pemahaman atau akidah yang menyimpang. Apakah orang seperti ini, ya, bisa kita menimba ilmu darinya? Pertama, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, bahwa ilmu dan agama kita ini adalah nikmat yang sangat mulia dari Allah. Dan ilmu yang kita pelajari itu adalah agama kita. Maka berhati-hati dalam mencari ilmu agama. Berhati-hati dalam mencari ilmu. Al-ilmu dinun. Fanzur mimman ta'khudhu dinak. Ilmu itu adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agama. Dan ilmu itu jelas sumbernya, Al-Quran dan Sunnah. Ya, jelas sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Dan juga pemahamannya jelas, pemahaman para sahabat. Dan akidahnya jelas, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Maka bila ilmu tersebut bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, dan juga itu yang dipahami oleh para ulama-ulama Ahlussunnah turun temurun dari sampai sekarang, itulah yang benar, itu yang wajib diikuti. Adapun mengambil ilmu dari seorang yang tidak jelas pemahamannya, menyimpan dari akidah ahli sunnah, ya, kendati dia ahli dalam berretorika, pandai untuk bersilat lidah, itu bukan standar kebenaran. Jangan tertipu dengan cara seperti itu, ya. Karena kebenaran tidak diukur, dinilai dengan keahlian seorang untuk bisa berbicara. Saya ulangi. Kebenaran tidak diukur dengan keahlian seorang untuk berretorika dan bersilat lidah. Ya. Betapa banyak orang yang ahli dan berbicara, dia pelajari itu. Ya, bagaimana retorikanya? Ya, bagaimana cara dipelajari? Dia hanya sebatas mempelajari retorika dan metodologi dalam menyampaikan. Tapi dia tidak pelajari substansinya. apa yang akan disampaikan. Maka ada orang yang mengambil satu riwayat cerita, mungkin itu dongeng atau macam cerita yang palsu, dia masya Allah berjam-jam menyampaikan atau satu ayat, mungkin ayat atau hadis, ya mungkin hadis ya masyhur di kalangan masyarakat, dia cerita tentang itu, cerita-cerita pandai membuat orang ya menyihir, ya karena memang perkataan itu bisa menyihir. Wa inna minal bayani la sihra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara penjelasan penyampaian itu ada sihir, membuat orang terkesima, ya, membuat orang masya Allah takjub, ya, dan membuat orang terkesima, menarik hati. Maka jangan kita menilai kebenaran dengan penyampaian. Ingat, saya ulangi lagi, kebenaran sandarnya Al-Quran dan Sunnah, bukan keahlian seorang untuk menyampaikan baru tariqah, masya Allah, begini seterusnya, dan bukan juga hafalan seseorang. Ingat, ahlul bid'ah wal ahwa dari zaman dahulu, ahlul kalam, ya, itu mereka ahli bahasa. Ahli bahasa. Wasil bin Atha' itu ahli bahasa, retorikanya. Ada sebagian mereka yang ahlul bid'ah wal ahwa yang pelopor bid'ah itu berbicara dengan bahasa Arab. Dia mampu untuk tidak mengucapkan kalimat atau salah satu huruf atau ra atau sejenisnya. Itu tidak mungkin kecuali orang yang ahli bahasa. Dan umumnya yang menulis kitab-kitab tentang masalah sekte dan pemikiran itu ahli bahasa, ahlul bidah, ahlul kalam. Dan kalau kita lihat sejarah bagaimana ahlul kalam, mereka itu ahli retorika. Kenapa? Karena modal mereka adalah bagaimana bisa berbicara untuk menarik perhatian. Karena kebatilan kalau tidak dikemas dengan kemasan retorika dan ungkapan redaksi yang baik, maka sulit diterima. Maka terus dikemas, dibungkus dengan bungkus yang menarik, kan begitu, bisa disungguhkan. Maka hati-hati, kita harus belajar. Di antara prinsip landasan utama, prinsip manhajus salaf ahli sunnah, wajah mereka tidak mengambil sembarangan orang. Tidak semua orang yang tampil di podium bisa berbicara di mimbar itu seorang alim, tidak. Ilmu itu ada standarnya. Tidak seorang bisa membuat orang tertawa, tampil di media massa, televisi dan macam-macam, menjadi ustaz kondang, itu jadi ulama, tidak. Bukan seperti itu. Ilmu itu jelas sumbernya. Dan ilmu itu enggak ada yang aneh-aneh. Para ulama salaf mengatakan, al-ilmu ma tawata'at alaihi al-alsun. Ilmu itu apa yang sepakati lisan pakatan para ulama. Jadi turun-temurun seperti ilmu. Enggak ada yang aneh-aneh. Ini di zaman mutakhirin abad ke-20 datang hal yang aneh-aneh. Ya, 15-14 tahun telah terpilih, telah ditinggalkan Nabi, datang hal yang aneh-aneh. Kita, oh ini betul masya Allah, seorang yang alim ini, macam-macam ini. Tak pernah kita mendengar seperti ini. Subhanallah. Bukan yang aneh, itu yang ilmu. Yang dah jelas-jelas itu yang ilmu. Maka, orang-orang yang menyampaikan Islam, dakwah Islam, tapi mereka memiliki akidah yang menyesatkan, akidah menyimpang seperti mencela para sahabat, ini orang tidak pantas untuk diambil ilmu darinya. Ya, cari ilmu yang lain. Banyak alhamdulillah para ustaz yang benar manhajnya, pemahamannya, akidahnya, yang loyal pada manhaj salaf, ya, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, memahami akidah yang benar, memahami pemahaman yang prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang benar. Adapun mencela para sahabat atau mencela salah seorang mereka atau memiliki akidah-akidah yang menyimpang, akidah mungkin akidah syairah, akidah syiah al-khawarid, atau mungkin mu'tazilah atau qadariyah, ada macam-macam akidah-akidah yang menyimpang, maka berhati-hati, ya, berhati-hati, karena ini agama. Dan syubhat sangat halus, dan syubhat itu menyambar dengan kuat, dan kita hati lemah, masuk sedikit syubhat kita enggak bisa menepisnya, apalagi yang awam, kita enggak tahu ilmu, ya, ilmunya sangat tipis sekali, ilmunya sangat dangkal sekali, ya. Maka hati-hati, semangat betul, semangat mengaji, tapi semangat juga menseleksi dan harus kolektif, dan kita selektif. Di zaman sekarang banyak, ya, penampilan sama, cara penyampaian sama, tapi disampaikan fitnah atau menyampaikan yaitu syubhat-syubhat atau akidah-akidah yang menyimpang. Ya, kalau kita yang awam, bukan orang yang awam menjadi standar penilaian. Ya. Orang awam mendengar, masya Allah, dia terpikau, kemudian terpukau, kemudian apa namanya itu terkesima, masya Allah. Tapi ternyata bila diseleksi pernyataan-pernyataannya yang aneh-aneh, pernyataan-pernyataannya yang menyimpang dari akidah, dan itu sangat tipis sekali, sangat tersembunyi sekali, enggak bisa diketahui kecuali orang-orang yang betul-betul memahami manhaj dan akidah yang benar. Nah, oleh karena itu hati-hati. Orang-orang yang seperti ini, ya, anak harapkan ya untuk tidak diambil ilmu darinya. Karena hamdan masih banyak ilmu yang lain. Kalau sudah menjadikan para sahabat, mencela para sahabat, terutama Muawiyah, ini pertanda akidah yang tidak benar. Pertanda orang telah menyimpang dari manhaj para sahabat. Ya, para sahabat, silakan baca semua kitab akidah ahli sunnah, yang besar dan yang kecil. Semua sepakat bahwa wajib memuliakan para sahabat. Dan mereka juga menjelaskan bahwa Muawiyah ini adalah pintu yang akan dilewati oleh musuh-musuh Islam, orang-orang zindik, orang-orang ahlul bidah untuk mencela agama dan para sahabat. Apabila mereka telah melewati ini, maka mereka akan mudah masuk untuk mencela yang lain. Dan ini digunakan oleh Syiah dan Rafidhah dan orang-orang yang termasuk kaum Khawarij dan yang lainnya. Maka hati-hati. Ya, Na'am Muawiyah itu bab, ya. Beliau salah seorang penulis wahyu. Ya. Jadi beliau adalah raja yang paling mulia dan utama. Karena dalam hadis sebutkan khilafatun nubuwwah 30 sana, thumma yu'tillahu mulkahu may yasha. Ya. Bahwa tidak diragukan beliau adalah pemimpin. Ya, pemimpin kaum muslimin setelah khilafah kunubuan yang paling utama. Seperti itu. Jadi tentang keutamaan Muawiyah sangat banyak sekali. Tentu kesempatan kali ini tidak akan mungkin bisa menjelaskan hal ini. InsyaAllah pasal yang akan datang kita akan mungkin sedikit membahas tentang Muawiyah. Bagaimana sikap kita sesungguhnya. Bagaimana beliau radhiyallahu anhu ni sahabati ajma'in. Jadi hal ini harus kita pahami. Saya ulangi lagi. Hati-hati. Hati-hati dalam mencari kebenaran. Jangan salah kaprah. Jangan terkesima dengan penyampaian. Jangan tertipu dengan sekedar pandai berorasi, ya. Jangan. Ilmu tidak dinilai dengan yang seperti itu. Ilmu tidak dinilai dengan pandainya seseorang dengan berorasi, ya, bersilat lidah atau mungkin dengan hafalan dan seterusnya. Tidak seperti itu. Ya, membutuhkan pemahaman yang benar. Ittiba'i sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti manhaj salaful ummah dengan benar, bukan sekadar penamaan, ya. Apalah arti sebuah nama kalau ternyata menyelisihi pemahaman, ya. Apalah arti pengakuan kalau ternyata kenyataan tidak seperti itu. Apalagi dalam permasalahan ilmu. Maka hati-hati. Saya ingatkan hati-hati kita dalam menuntut ilmu, karena ini adalah agama. Agama, ya, bukan sembarang barang, tapi agama yang paling utama. Maka kalau kita salah dalam memilih, dalam mengkaji, di dalam menyampaikan atau di dalam menerima ilmu, kita akan waliyazubillah menyimpang dari akidah ahli sunnah atau pemahaman para salafus soleh. Maka terus tingkatkan, ya, semangat untuk terus mencari kebenaran, ya. Tapi juga kita tidak boleh fanatik, ya. Ustaz Tambak Tablai bukan orang yang maksum, bisa keliru, bisa bersalah, ya. Tapi kita juga orang yang objektif, orang yang menerima kebenaran. Tapi kalau jelas manhaj orang tempat kita belajar akidahnya, pemahaman dia tentang Islam itu, bukan berarti dia tidak ada kebenaran. Ada kebenarannya, tapi dalam hal-hal yang sangat prinsip dia tidak paham, menyimpang di akidah ahli sunnah, ya. Maka ini hati-hati, ya, hati-hati. Karena biasanya semakin banyak orang bijak akan semakin tahu kekeliruannya. Nah, oleh itu hati-hati. Ya, kalau dengan sepintas saja tidak akan diketahui. Nah, ini kajian manhaj yang ingin saya sampaikan sedikit, bahwa ini adalah pembahasan yang kita hadapi di zaman sekarang. Maka berhati-hatilah, jangan tertipu dengan orasi, dengan pandainya seseorang berbicara, dengan kuatnya hafalan seseorang, dengan mungkin bermacam cara dan juga penyampaian dia membuat orang terkesima. Tidak, ilmu itu tidak ada yang aneh-aneh, ya, tidak ada cara yang aneh-aneh, tapi yang benar, yang jelas penyampaiannya, yang santun juga penyampaiannya, jelas. Begitu ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita, al-ilmu ma ya'thuruhul awwalu anil ma ya'thuruhul akhiru anil awwal. Ilmu itu apa yang diriwayatkan, diwarisi oleh generasi belakangan dari yang pertama. Itu enggak ada yang aneh-aneh, ya, enggak ada yang baru. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Nah. Naam, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan menambah keimanan kita dan lebih mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali bagi para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya langsung di layanan telepon, silakan di 0218236543. Naam, halo. Silakan, kami berikan kesempatan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, sebelum dilanjutkan mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya supaya kami bisa mendengarnya dengan jelas. Iya, ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Rifan di Mula. Iya, dikecilkan terlebih dahulu, Pak. Volume televisinya mohon maaf di-off-kan saja. Ya, Pak Ridwan di-off-kan ya televisinya untuk volumenya, silakan. Ya, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya menjual barang benda-benda langka yang mempunyai khasiat, di bambu yang mempunyai khasiat untuk mendatangkan burung walet? Bagaimana hukumnya, Pak, kalau dijual? Bambu yang berkhasiat untuk mendatangkan burung walet, seperti itu? Iya, iya, Pak. Iya, Ustaz. Baik, baik. Iya. Iya, baik, Pak Ridwan tadi di mana? Iya, terputus. Silakan, Ustaz, dari Pak Ridwan tadi tidak terdengar di mananya. Silakan, Ustaz. Baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentang permasalahan jual beli, asas dalam jual beli itu adalah ya jual beli yang bermanfaat. Adapun jualnya yang tidak bermanfaat, maka tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, sebagian menjual barang-barang antik atau mungkin sudah lama yang mungkin untuk apa? Ya. Jadi yang bermanfaat yang bisa dinikmati. Saya tidak tahu sejauh mana manfaat bambu untuk mendatangkan burung walet tadi, kan begitu. Saya tidak tahu nih. Kalau ini ya terbukti bermanfaat, ya, maka pada saya tidak ada masalah. Tapi dengan keyakinan, apakah itu penyebabnya? Kalau dia meyakini inilah salah satunya menyebabkan dia datang, ya saya tidak tahu juga dalam hal ini. Oleh karena itu, prinsipnya kalau jual beli, benda yang dijual belikan itu bermanfaat, bisa dinikmati, dimanfaatkan, bisa hasilnya, ya tidak ada masalah pada hakikatnya. Tapi tidak ada manfaatnya. Atau dikhawatir akan keyakinan, memiliki keyakinan yang tertentu, ya maka untuk apa? Hal yang seperti itu dijual belikan kalau tidak ada manfaatnya. Bahkan mungkin sebagian berkeyakinan inilah burung yang atau bambu yang akan bisa mendatangkan itu, ini berbahaya lagi. Ya. Bambu yang bisa akan mendatangkan burung tadi. Nah, oleh karena itu intinya bisa ditanyakan lagi mungkin pada yang lain, tapi inti kalau itu tidak bermanfaat ya tidak boleh perjualbelikan. Kalau bermanfaat, ya mungkin bambu tersebut ya tempat apa ya mungkin seperti tadi terbukti karena mungkin burung walet itu lebih menyenangi bambu yang seperti itu, terbukti seperti itu ya dalam mungkin tentang masalah ya, bagaimana khasiatnya atau kismen, maka tidak ada masalah pada hakikatnya. Kalau memang itu burung tersebut ya lebih senang hinggap di bambu tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, ya baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya dan pertanyaan selanjutnya yang terakhir bisa di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Muhammad di Banda Aceh. Ya Ustaz, apakah seluruh sahabat itu dijamin pasti masuk surga, Ustaz? Nah, taib, terima kasih kepada Muhammad di Banda Aceh. Ya, barakallahu fiik. Apakah semua sahabat dijamin surga? Nah, kita kata, nah, mereka dijamin surga. Wa kullun wa'adallahu al-husna. Nah, wa kullun wa'adallahu al-husna. Allah janjikan kepada setiap mereka itu surga. Nah, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullun wa'adallahu al-husna. Ya. Tidak sama orang yang berinfak, yang berjihad, ya, dan berinfak sebelum penaklukan kota Mekah dengan orang-orang yang berinfak dan berjasa setelah penaklukan kota Mekah, tapi masing-masing Allah janjikan kebaikan bagi mereka, yaitu surga. Jadi nama mereka. Tapi secara personnya, individunya, sepulan-sepulan ini tidak bisa dengan dalil seperti tadi 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi kita meyakini para sahabat, Allah jamin masuk surga bagi mereka. Tapi bukankah mereka orang yang beriman? Bukankah mereka beramal soleh? Alladzina amanu wa yusalli lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang beriman beramal soleh, bagi mereka surga. Para sahabat yang paling utama. Ya. Kalau kita orang yang beriman, ya, menginginkan dan mengharapkan surga, tentu para sahabat lebih utama dari itu. Maka setiap ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan orang yang beriman, balasannya ini, masuk surga, diselamatkan dari api neraka. Para sahabat yang paling utama masuk dalam ayat tersebut. Jadi mereka adalah ahlu jannah, karena Allah menjanjikan hal itu. Tapi secara akidah kita, secara individual, secara persennya, satu persatu, tidak bisa kita memberikan persaksian sipulan di surga, sipulan, maka tidak bisa, kecuali ada dalil seperti 10 orang yang dijamin masuk surga, kemudian juga Rasulullah Bilal, yaitu rasa mendengar bunyi telapak sandalnya, kan begitu di surga, kemudian sahabat yang lain, ya, atau Qais bin Shammas, begitu, yang beliau memiliki suara yang lebih besar, kemudian begitu turun ayat, ya, alladzina la tarfa'u aswatukum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'mal. Memanggil nabi, ya, seperti memanggil sebagian yang lain, karena itu akan membatalkan amalan kalian. Ya, Qais bin Shammas mendengar itu, dia menangis, tidak mau keluar dari rumahnya, tidak datang ke masjid. Rasul bertanya, mana dia? Ya Rasulullah, dia orang yang besar suara, yang sering mengangkat suara lebih besar dari suaramu. Ternyata memang begitu suaranya. Ya, maka Rasul mengatakan, dia takut kalau dia telah sirna amalannya. Kata Nabi, enggak. Wasyirhu bil jannah. Atau kama qala Nabi SAW. Tidak, dia bukan termasuk orang yang seperti itu. Kabarkan pada di surga. Itu jaminan seperti itu. Begitu juga Ukasyah bin Mihsan. Itu kita berikan na'am. Ukasyah bin Mihsan dalam surga. 10 sahabat yang tadi jamin surga, na'am dalam surga. Dan yang lain-lainnya, tapi seluruh para sahabat secara umum, mereka adalah orang yang Allah berikan kemuliaan dengan mendapatkan surga. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa meneladani mereka dalam akidah, ibadah, akhlak, dan segala aspek agama ini. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban Ustaz, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, dan silakan untuk memberikan ulasan penutup khitam untuk para pendengar ataupun pemirsa sekalian. Nah, ikhwatul iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, sebagai penutup dan kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi, bahwa kita wajib mencintai para sahabat Nabi tanpa terkecuali. Sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia, tidak ada yang akan bisa menandingi, ya, apalagi menyamai, apalagi melebihi mereka dalam kedudukan. Mereka orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya. Mereka yang memiliki keilmuan yang dalam, pemahaman yang benar, akidah yang benar, keutamaan mereka, ya, kebaikan, kemuliaan, keutamaan mereka, atau lautan samudra kebaikan mereka, semua itu cukup, ya, untuk menjadikan mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi sahabat Nabi. Mereka telah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Abdullah bin Mas'ud, terakhir saya ingin menyampaikan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah." Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abaru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufan qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa nusrati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wa tamassaku bi sirrin fa innahu kanu 'ala al-huda al-mustaqim. Barang siapa ingin mencontoh, mengikuti, ikuti orang yang telah meninggal, karena orang yang masih hidup tidak ada jaminan aman dari fitnah. Maka siapa mereka? Mereka adalah sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi, orang yang suci atau yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling sederhana dalam beragama, tidak memaksakan diri. Apa yang datang dalam agama kita amalkan, enggak nambah-nambah, ya, enggak buat yang baru-baru, enggak macam-macam dalam agama, ya. Kemudian mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya, bersahabat, menjadi sahabat Rasulnya, dan mereka dipilih oleh untuk memperjuangkan agamanya. Ketahuilah, pelajarilah keutamaan-keutamaan mereka dan ikuti jalan hidup mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah berada di atas jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada kita untuk menjadikan kita orang-orang yang mencintai sahabat Nabi dan dikumpulkan bersama mereka nanti di dalam surga di akhirat. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.